menurut keluar, Bapak Ibu bagian yang ke dalam. Jadi kita akan bergantian baca ini dan kita bisa mencermati firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan tahun 2010 yang baru saja berlalu? Banyak senang atau susah? Kita bisa menikmati tahun 2010 dengan baik atau tidak? Atau kita penuh sukacita ketika kita boleh melewati tahun 2010? Atau kita penuh stres? Bagaimana Bapak Ibu menyingkapi tahun 2010? Penuh sukses atau gagal? Ya, itu Bapak Ibu semua bisa menjawab ya dari dalam hati. Bagaimana tahun 2010 yang sudah kita lalui? Biasanya di tahun 2011, tahun yang baru, orang mulai membuat resolusi, membuat keputusan, membuat rencana. Berdasarkan tahun 2010, maka saya mau begini, begini, begini. Tahun 2011 ya, biasa itu orang membuat satu rencana, satu tahun ke depan. Mungkin ada yang berencana, tahun ini aku akan lebih giat lagi melayani Tuhan. Tahun ini aku akan menyelesaikan studi saya dan sebagainya, banyak. Banyak yang bisa kita rencanakan, banyak resolusi yang kita lakukan untuk tahun 2011. Mungkin kita coba mengevaluasi tahun 2010, tahun yang berlalu itu. Mungkin ada keluarga yang tambah anggota keluarganya, mungkin mereka dikaruniai putra, putri ya tahun 2010. Atau ada yang sudah pindah pekerjaan di tahun 2010 ini. Atau mulai merasakan, rambutku mulai banyak rontok ya, satu persatu rontok ini. Rambut putihnya semakin banyak. Atau mulai mengucapkan, halo, selamat datang kepada wajah kita yang mulai kerkurutnya mulai nampak. Ya, waktu mengaca, sudah mulai kelihatan ya. Di sudut mata mulai kelihatan, leher mulai kelihatan kerut-kerutnya itu. Ya, atau banyak lagi ya, kita mengevaluasi tahun 2010 banyak yang bisa kita lakukan. Tapi saya akan mencoba, Bapak-Ibu sekalian, tahun 2010 kita tidak fisik yang kita fokuskan, tapi kita coba fokuskan pada kehidupan spiritual kita. Kita mulai evaluasi tahun 2010 yang lalu itu dengan kesehatan spiritual kita. Bagaimana kehidupan spiritual kita tahun 2010? Mundur atau maju? Atau kita banyak mengalami kecewaan? Tuhan, kok gini-gini saja sih hidupku? Bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Tuhan sebagai pencipta saudara. Semakin dekat dengan Tuhan, atau saudara semakin jauh dengan Tuhan? Maka di tahun yang baru ini, tahun 2011 ini, permulaan tahun ini, makalah saat yang tepat di mana kita mulai membuat resolusi di tahun yang baru ini. Yang jelas dengan bantuan Tuhan. Jelas dengan pimpinan Tuhan, kita buat resolusi untuk kehidupan rohani kita. Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar dari Daud. Di pasal 23 ini yang Daud tulis ini sungguh indah. Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Pembukaannya dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kelihatannya biasa ya, sepele. Kita kan bisa mengerti, Daud itu dulu jadi gembala. Mengembalakan domba-domba banyak. Sehingga normal toh, wajar kalau dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Mungkin dia teringat masa lalu. Dia tulis pada waktu dia sudah jadi raja. Ya. Jadi Tuhan dan gembalaku mungkin hal yang biasa sekali. Kita merasakan enggak ada gregetnya, enggak ada istimewanya. Begitu-begitu saja. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, kita coba renungkan. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, apa maknanya bagi kita? Kalau kita coba ubah, Tuhan adalah uangku. Atau Tuhan adalah pekerjaanku. Apa implikasinya saudara? Kalau kita mengatakan Tuhan adalah uangku. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, berarti dia seluruh hidupnya bergantung pada gembala. Dia memposisikan dirinya sebagai domba yang sangat tergantung kepada gembala. Kalau kita memposisikan diri kita, atau kita memposisikan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan adalah uangku, artinya apa? Kita menggantungkan seluruh hidup kita, kemampuan kita, kepada uang kita. Bisa saudara? Ya, mungkin satu saat kita bisa mengatakan, ya, semua adalah uangku. Sehingga apa? Ya, kita sangat tergantung pada uang kita, sehingga kita memuja-muja uang kita. Tapi kenapa uang itu bisa memberikan sukacita dalam kehidupan kita? Ya, mungkin bisa, sementara buat kita senang. Tapi apakah bisa selamanya? Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Bisa saja satu saat, dalam waktu satu, bukan satu hari, satu jam, ludes semua. Bisa. Jadi Tuhan bukan uangku. Apalagi anggap uangku adalah Tuhanku. Jangan sekali-sekali tanggap membuat demikian di dalam kehidupan kita. Uangku adalah Tuhanku. Pekerjaanku adalah Tuhanku. Jangan. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Daud waktu masih muda, dia sudah diurapi oleh Samuel untuk nanti dia menjadi raja. Apakah tahun depan berikutnya dia jadi raja? Tidak, saudara-saudara. Butuh waktu puluhan tahun sebelum Daud menjadi raja. Dia diurapi? Ya. Bahkan Saul pun tahu bahwa dia diurapi dan Daud akan menggantikan posisi Saul. Maka Saul sangat iri terhadap Daud. Saul ingin membunuh Daud. Kenapa? Ah, ini calon penggantiku. Saudara-saudara, Daud melarikan diri Saul berpuluh-puluh tahun. Tidak setahun, dua tahun. Lama jangka waktunya. Dia melarikan diri. Bagaimana? Mungkin dia bisa komplain pada Tuhan. Tuhan, engkau sudah mengurapi aku. Engkau janji, engkau jadikan aku sebagai raja. Tapi mana Tuhan buktinya? Berpuluh tahun aku harus menderita. Bahkan harus bersembunyi, hidup dalam ketakutan, dikejar-kejar Saul. Saudara, maka tidak heran ketika Daud menulis, Tuhan adalah gembalaku. Dia bisa merasakan betapa pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Saudara, kita bisa bayangkan ketika Daud bermain kecapi di depan Saul, Saul marah, lalu dia melempar tombak kepada Daud. Logikanya, untuk pikiran manusia, tidak mungkin luput tombak itu. Kenapa? Saul adalah jago perang. Dia biasa berperang, dia biasa pakai tombak. Jarak dia dengan Daud tidak terlalu jauh. Karena Daud main kecapi sehingga Saul bisa mendengarkan. Lalu Saul melemparkan tombak tapi tidak mengenai Daud. Luar biasa sekali. Berarti pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga tombak itu tidak mengenai Daud. Daud bisa melarikan diri dari depan Saul. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Sehingga dia bisa membuat puisi ini, Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, Daud menggambarkan betapa luar biasa yang pimpinan Tuhan dalam kehidupan dia. Sehingga dia katakan, di ayat yang berikutnya, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Aku tak akan kekurangan. Tuhan memelihara dia, berikan dia makan, berikan dia minum. Secara fisik, Daud tidak akan kekurangan. Dia merasakan itu, sehingga dia berkatakan, aduh Tuhan luar biasa. Engkau pimpin aku kepada rumput hijau, engkau berikan aku minuman yang menyegarkan hidupku. Makan minum dicukupi oleh Tuhan bagi kehidupan Daud. Daud juga katakan di sini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Berarti Tuhan memimpin dia. Saudara, kita boleh lihat mengapa Daud mengatakan Tuhan memimpin aku di jalan yang benar. Di dalam pelarian Daud, suatu saat Daud ada di dalam gua, di lebih dalam, Saul tidur di bagian dua gua agak depan. Daud mempunyai kesempatan membunuh Saul. Bahkan para pembantunya, orang-orang dekat dia mengatakan, Daud ini kesempatan bagimu. Tuh lihat, Tuhan berikan kesempatan membunuh Saul. Dia sedang tidur. Saul enggak tahu kalau Daud ada di bagian dalam. Tapi Daud berkata, aku tidak berani. Aku tidak berani membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Saudara, Daud merasakan pimpinan Tuhan, sehingga dia bisa katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Secara spiritual, Daud merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga dia boleh berjalan di tempat yang benar. Berikut lagi, Daud katakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kembali, secara spiritual, Daud merasakan pimpinan Tuhan. Ketika banyak menghadapi ketakutan, Daud katakan, aku tidak takut. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, betapa indahnya Daud menulis Mazmur 23 ini. Pimpinan Tuhan secara fisik, secara moral, secara spiritual, Tuhan pimpin dia. Saudara-saudara, Tuhannya Daud adalah Tuhan kita juga. Tuhan tidak berubah. Daud menulis Mazmur ini juga pada kita sekarang yang membaca, boleh mengerti, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan memimpinku. Tuhan mencukupkan seluruh kehidupanku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah kita memasuki tahun 2011 ini dengan mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kita coba melihat apa yang harus kita lakukan di tahun 2011 ini. Kalau tema kita adalah melangkah bersama Tuhan, maka kita coba perhatikan apa yang dikatakan Daud di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada sebuah lagu di dalam NKB, Nyanyi Gedung Baru 49. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Tak aku tidak tahu hari depan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Sama-sama kita enggak tahu tahun 2011 ini. Tapi lagu ini mengingatkan kita. Walaupun aku tidak tahu ke depan, tetapi langkahku tegap. Bukan tetap, tegap berarti apa? Terus berjalan dengan tegap. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Di bagian refrainnya, bagian terakhir lagu itu mengatakan, banyak hal yang tak kupahami, tetapi terang bagiku kini, jelas bagi kehidupanku bahwa apa? Tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya dalam kehidupan kita ini, mengapa doa kita tidak disabuli Tuhan? Di tahun 2010 ketika banyak problem, banyak masalah kita berdoa, kok Tuhan kelihatannya diam saja, Tuhan tidak jawab doa saya. Apakah aku tidak cukup beriman ya Tuhan, sehingga Engkau tidak dengar doaku, Engkau tidak menjawab doaku? Tuhan ini ada enggak sih? Tuhan peduli enggak sih dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, di saat yang gelap seperti itu, kita selalu bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan Engkau peduli enggak pada aku? Saudara, saya juga enggak bisa jawab. Ketika kita semua dalam kehidupan, hidup dalam kegelapan, saya juga enggak tahu jawabannya apa. Tapi Alkitab bisa menjawab saudara. Bahwa waktu Tuhan adalah wewenang Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Kita bisa mengharuskan Tuhan jawab doaku. Enggak bisa. Alkitab menjawab, waktu Tuhan adalah wewenang Tuhan. Di dalam saat gelap kita enggak tahu. Tapi Alkitab telah mengatakan, waktu Tuhan adalah wewenang Tuhan, bukan waktu kita. Saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan hal yang tepat sekali mengenai hal itu. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16, ini saya akan bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Penulis Ibrani sudah mengatakan bahwa Yesus adalah imam agung. Yesus adalah Anak Allah itu. Tapi dia juga manusia seperti kita. Dia juga mengerti problem kita. Dia mengerti masalah kita. Bahkan dia di depan kita. Maka itu penulis Ibrani katakan, jangan ragu mendekat pada Tuhan. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu apa masalah kita. Karena dia tahu problem-problem kita. Dia tahu apa yang ada di depan kita. Karena itu penulis Ibrani tepat sekali mengatakan, jangan ragu datang kepada Tuhan. Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan tahu problem kita, maka itu datanglah kepada Tuhan. Dan bagian ayat 16 yang penulis Ibrani katakan yang sungguh indah bagi kehidupan kita, yaitu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan tahu kapan dia bertindak. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Tepat pada waktunya kita membutuhkan, maka Tuhan berikan itu kepada kita. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada suatu cerita mengenai Corrie ten Boom. Mungkin Bapak Ibu pernah baca buku dia, Tempat Tersembunyi. Dia menceritakan pengalaman hidup yang luar biasa. Waktu itu dia tinggal bersama dengan saudaranya, itu zaman Perang Dunia, sehingga mereka tinggal di Belanda ya. Pesawat-pesawat Jerman dan Inggris sedang bertempur di atas, saling melemparkan bom. Suaranya, wah ramai sekali ya pada waktu itu perang. Corrie sedang di kamar dia, sedang istirahat, kan sudah malam, dia mau istirahat. Tapi dia dengar saudaranya Betsy di dapur sedang buat teh. Ya. Dia dengar waktu Betsy mengaduk-ngaduk ya air di dalam gelas dia. Dia dengar, lalu dia turun. Dari kamar dia keluar, dia jumpai saudaranya di dapur. Lalu mereka ngomong-ngomong, ngobrol, ngalor-ngidul ya, sambil minum teh. Cukup lama mereka ngobrol, lalu kira-kira sudah satu jam, sudah lelah, tehnya sudah habis, lalu mereka mulai masuk kamar masing-masing untuk tidur. Ya. Itu pesawat-pesawat juga sudah selesai, tidak bom-boman lagi, tidak pernah lagi, mereka sudah meninggalkan daerah tempat tinggal Corrie ten Boom. Waktu Corrie ten Boom akan tidur, dia memeriksa tempat tidurnya, dia rapi-rapikan tidurnya, dia menemukan besi, batangan besi, logam, sepanjang kira-kira 25 cm. Kaget sekali dia. Artinya apa? Ada benda yang jatuh masuk ke kamar dia, nerobos atap langsung di atas tempat tidur dia. Seandainya dia tidak ke dapur, tidur, maka apa yang terjadi? Dia pasti mati karena kejatuhan benda itu. Lalu dia buru-buru turun menemui Betsy, dia bilang, Betsy, seandainya aku tidak mendengar kamu di dapur, aku tidak akan pergi ke dapur. Apa kata Betsy? Stop. Jangan bicara lebih lanjut. Tidak ada kebetulan dalam kamus Tuhan. Memang Tuhan memanggil kamu untuk ke dapur, kita boleh berbicara. Tidak ada kebetulan di dalam hidup manusia. Tuhan sudah mengatur. Saudara, kalau kita mau melangkah bersama Tuhan di tahun 2011, hal utama yang kita perlu perhatikan, Pak. Waktu Tuhan adalah wewenang Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Hal yang kedua yang perlu kita rencanakan dalam hidup kita memasuki tahun 2011 ini, yaitu agar kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, ketika kita banyak mengalami problem, mengalami salah, kita merasa, aduh Tuhan, aku enggak kuat lagi, sudah stop sampai di sini, titik. Kalimat panjang, titik, stop, berhenti. Tapi saudara, sebetulnya ketika kita buat titik, Tuhan buat itu menjadi koma. Artinya apa? Ada kelanjutannya. Tidak berhenti di situ saja. Kalau kita mencermati kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, atau melihat keadaan negara kita, keadaan gereja kita, aduh, kelihatannya usah titik ya, sudah stop. Dan enggak mungkin maju lagi, enggak mungkin ada perubahan lagi. Udah, enggak ada apa-apa lagi. Stop sampai di sini saja. Tapi saudara, jangan melihat fenomena seperti itu. Kita harus belajar mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dialah yang memberikan kata akhir. Kita sudah stop, buat titik ya, stop. Tapi tidak, Tuhan akan bikin koma dan Tuhan akan menyelesaikannya. Kata akhir di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Titik dan koma di dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengaturnya. Ada dua hal yang perlu kita pikirkan mengenai titik dan koma ini. Kalau titik berarti kita harus stop, berhenti. Tapi kalau koma dalam kehidupan kita berarti apa? Kita perlu berhenti sebentar. Kalau di dalam elektronik ya ada pause sebentar ya, berhenti sebentar, diteruskan lagi. Bukan titik lalu stop, selesai semua, bukan. Koma berarti berhenti sebentar, lalu karena adalah kelanjutannya, ada terusannya, enggak berhenti di situ, ada komanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, maka kita lihat kelihatannya mereka sudah titik, selesai, enggak ada kelanjutannya. Contoh kehidupan Yusuf, saudara. Kelihatannya titik, stop. Ketika apa? Ketika dia dibuang oleh saudaranya dalam sumur. Ah, sudah selesai dia, mati. Padahal apa? Waktu dia menjumpai saudara-saudaranya, itu pun karena tugas dari orang tuanya. Cari saudaramu yang sedang mengembalakan di padang. Yusuf ke sana, saudaranya marah, ditangkap dia, masuk ke sumur, selesai. Pikirnya titik ya. Kita melihat, sudah selesai kehidupan dia, titik. Matilah dia dalam sumur. Tapi ternyata apa? Tidak. Ternyata dia dijual ke tempat orang lain, negara asing. Menjadi budak. Kelihatannya titik ya, selesai jadi budak, habislah dia. Siapa sih yang perhatikan nasib budak? Siapa sih yang mau lihat kehidupan seorang budak? Habislah dia sebagai budak, titik. Oh, ternyata tidak. Budak, ternyata dia boleh pekerjaan baik, Tuhan menyertai dia. Lalu dia bisa bekerja di tempatnya, posisi yang lebih tinggi lagi. Kena fitnah, masuk penjara. Lah, kita pikir, sudah titik selesai ya, masuk penjara, tinggal tunggu nasib saja, kapan matinya. Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia penjara, Tuhan boleh pakai dia menafsirkan mimpi dari Firaun, sehingga dia boleh masuk ke istana Firaun, dan dia mempunyai posisi yang tinggi di istana Firaun. Kita lihat ke depan, Yusuf seolah sudah selesai, titik. Tapi tidak, saudara. Tuhan buat koma, ada lanjutannya. Sehingga dia boleh dipakai oleh Tuhan, punya rencana besar Tuhan bagi bangsa ini. Sehingga Yusuf mengatakan demikian pada saudaranya ketika mereka bertemu dengan Yusuf di istana Firaun. Saudaranya begitu takut kepada Yusuf, tapi Yusuf katakan demikian. Kejadian pasal 50 ayat 19 dan 20. Yusuf katakan demikian pada saudaranya. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saudaranya takut ketika apa? Yusuf akan menghukum dia. Ingat masa lalu ketika dia dibuang. Tapi Yusuf katakan, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Artinya apa? Yusuf tidak akan menghukum mereka. Yusuf maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dia 20, dia katakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu dia dipakai oleh Tuhan. Maka dari keturunan Israel ini lahirlah juru selamat. Hidup kita tidak titik, tapi koma di dalam tangan Tuhan. Kita juga bisa melihat Ayub, hidupnya seolah sudah titik, selesai. Ketika apa? Kekayaannya habis, anaknya mati, dan dia jadi sakit. Kelihatannya titik, selesailah. Ayub, tutup buku, selesai kamu. tapi tidak. Di tangan Tuhan menjadi koma. Ada kelanjutannya. Teman-temannya, bahkan istrinya sering mengatakan demikian. Sudahlah, Ayub. Berhenti. Kamu jangan lagi hidup saleh. Kamu jangan lagi bergantung pada Tuhanmu. Bahkan saya katakan, kutukilah Tuhanmu. Tapi Ayub katakan apa? Apakah kita yang menerima yang baik saja dari Tuhan? Enggak. Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Sungguh Ayub, orang yang saleh, taat dan takut kepada Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Walaupun kondisi sekitarnya tidak mendukung dia. Saudara, kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam rencana Tuhan. Tuhan ambil titik itu dalam hidup kita, merubahnya koma, asal kita taat kepada Tuhan, asal kita mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara, mungkin tahun 2010 tahun yang sulit bagi kita, tapi kita bersyukur kita boleh melewatinya, dan kita boleh hidup di tahun 2011, itu adalah rencana Tuhan. Persis seperti yang Amsal katakan dalam hidup kita. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Penulis Amsal katakan demikian, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan jalanmu. Lalu apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini? Akulah Dia dalam hidupmu, maka Tuhan akan meluruskan hidupmu. Tidak titik saudara, tapi koma, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan memimpin hidupmu, sehingga persis seperti kata Daud, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Kita boleh masuki tahun 2011 ini dan kita tidak takut, tidak gentar karena Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga yang kita boleh belajar dari Daud di Mazmur pasal 23 ini, kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Daud katakan di Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang menghibur aku. Saudara, ketika Tuhan menghibur kita, banyak caranya saudara. Bisa melalui orang-orang sekitar kita, atau melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita boleh baca Alkitab kita setiap hari. Maka Tuhan mau berbicara kepada kita. Maka kalau kita mau melangkah bersama Tuhan di tahun 2011 ini, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, hidup di abad yang modern ini, dengan teknologi begitu maju, sungguh memanjakan hidup kita ini. Dengan kemajuan teknologi, berarti apa? Banyak yang bisa kita lihat. Banyak kita lihat berarti apa? Banyak yang bisa kita pilih. Di hadapan kita terbentang banyak pilihan. Mau yang ini atau yang itu. Begitu banyak pilihan berarti apa? Banyak yang dipikirkan. Karena memilih bukan? Yang ini atau yang itu. Banyak dipikirkan. Kalau banyak dipikirkan berarti apa? Kita mempunyai kurang waktu. Waktu kita berkurang. Jangankan untuk Tuhan. Untuk diri sendiri pun kita kurang, kita pikirkan mau yang ini atau yang itu. Karena kurang waktu, maka stres juga akan bertambah. Kita enggak tenang, kita kurang waktu. Waktu kita harus melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, kita mulai kekurangan waktu untuk memikirkan diri sendiri. Jadi bisa dikatakan tidak hanya mencuri waktu kita, sukacita kita, tapi merampok sukacita kita. Karena pikiran kita banyak dipengaruhi hal-hal ada sekitar kita. Maka itu kita perlu pandai-pandai memilih. Ketika kita mempunyai barang-barang milik kita, kita mulai berpikir, mobil setiap tahun berganti. Warnanya ganti, modelnya berganti, maka kita berpikir, ah, kita perlu ganti mobil. Atau kita melihat rumah kita, aduh rumah kita seperti ini, wah perlu direnovasi, perlu diperbaiki. Tambah yang ini, tambah itu, ganti cat, mungkin ganti keramik, dan sebagainya. Rumah perlu direnovasi. Atau kita melihat barang elektronik, ah HP berganti. Mungkin tiap bulan kali ya sekarang ini HP berganti. Semakin lengkap, semakin canggih. Kita perlu ganti HP. Kita perlu ganti telepon, dan sebagainya. Atau kita lihat kemajuan teknologi, informasi yang begitu banyak melimpah ruah dalam kehidupan kita, maka kita terus berganti-ganti TV, ganti programnya. Atau di internet kita perlu browsing, searching lagi hal-hal yang baru. Saudara, itu mengenai hal-hal elektronik. Belum kalau masa liburan, kita perlu menikmati liburan kita. Kita searching ya, mana nih tiket yang murah. Waktu kita habis untuk hal yang seperti itu. Makan waktu, makan tenaga, makan pikiran kita. Pada Alkitab jelas mengatakan apa di Mazmur 90, katakan Tuhan ajarilah aku menghitung-hitung hari ini. Supaya apa? Memulai hati yang bijaksana. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita harus sadar, waktu kita sangat terbatas. Berapa tahun sih kita bisa hidup? Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin. Kita tidak tahu. Tapi waktu kita sangat terbatas. Siapakah yang menentukan waktu kita? Waktu kita mau kita isi dengan hal yang bermanfaat atau tidak? Ya, kita sendiri. Kita yang pegang kendali, bukan orang lain. Saudara sendiri pegang kendali waktu, saudara. Maka saudara perlu mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Edward adalah seorang pemuda ya yang sedang cari pekerjaan. Waktu itu di Amerika, belum semodern sekarang nih, kalau ada masalah tinggal telepon, waktu itu belum ada. Jadi perusahaan kereta api masih memakai Morse, pakai kode Morse itu ya untuk kirim berita telegraf itu ya, karena belum ada telepon, pakai telegraf. Karena yang tua sudah pensiun, maka mereka perlu orang baru menggantikan yang sudah pensiun ini. Maka perusahaan kereta api ini lalu pasang advertensi, pasang iklan, cari orang baru yang bisa Morse ya, kode Morse itu untuk kirim telegraf. Saudara, waktu Edward baca iklan itu, lalu dia melamar, lalu dia menuju ke perusahaan kereta api itu, ke kantor itu. Di sana, dia suruh ngisi form, ya, isi form untuk pendaftaran, dia isi. Saya isi, serahkan kembali bagian pendaftaran, lalu dia duduk. Di situ sudah ada 7 orang yang duduk juga. Mereka sudah selesai ngisi registrasinya, tinggal duduk. Tapi ruangan situ begitu bising. Tiap sudut, tiap tempat itu banyak orang kirim Morse karena memang kereta apinya cukup sibuk lalu lintasnya sehingga suara bising, ketak-ketik orang kirim Morse itu ya. Lalu orang-orang yang apa yang mereka lakukan? Enggak bisa ngomong-ngomong karena begitu bisingnya. Sehingga mereka ya duduk-duduk aja di kursi gitu ya, duduk aja, tunggu. Ada yang baca majalah, baca koran atau tidur-tidur ayam sambil tunggu proses berikutnya. Mereka semua sudah masukin surat lamaran. 1 dari 8, ya, tadi termasuk Edward, 8 orang. Perusahaan kereta api ini ya butuh 1 orang, 8 orang. Jadi lalu siapa yang bisa masuk ya? Berarti cukup banyak ya rival-rivalnya. 1 dari 8 orang yang akan diterima. Sudah sekian menit tunggu, lalu Edward berdiri, dia masuk ke dalam ruangan bagian penerimaan. Lalu orang-orang mulai berpikir, ah mungkin si anak muda ini enggak sabarannya. Dia mungkin mau cari keterangan, lalu masuk ke dalam, ke ruangan interview, dia mau tanya. Mungkin dia mau tanya, kapan interviewnya, kita kok disuruh tunggu diam-diam saja. Atau mungkin lain menyangka, ah dia keliru masuk ruangan. sehingga dia salah masuk ruangan bagian interview. Karena bosan nunggu ya, kok enggak dipanggil-panggil. Tapi saudara, tidak berapa lama kemudian, sekian menit Stuart masuk ke ruangan interview, lalu bagian interview, mungkin bagian HRD-nya, human relation-nya, keluar mengatakan kepada para pelamar yang ada di situ, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih mau datang untuk melamar pekerjaan ini, tapi pekerjaan ini sudah terisi, sudah ada yang masuk ke dalam. Semua kaget, loh kok begitu? Lalu ada yang berkata demikian, Pak, enggak adil ini, kita semua akan nunggu di sini. Orang muda itu dia masuk paling belakang. Lah begitu dia masuk kok langsung diterima. Kita kok enggak diberi kesempatan untuk diinterview. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, kita tunggu, enggak ada interview. Kok orang yang terakhir masuk langsung diterima. Enggak adil ini. Lalu orang ini mengatakan demikian ya, bagi yang menerima penerimaan pegawai kata demikian. Maaf, saudara-saudara sekalian. Yang kita butuhkan adalah mereka orang yang mengerti kode Morse. Sehingga tadi ada, kita sudah bikin Morse itu, katakan demikian, jika Anda mengerti berita ini, masuk ke dalam pekerjaan untuk Anda. Yang masuk ternyata hanya Edward saja. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang masuk. Sehingga pekerjaan ini pantas untuk dia. Bapak Ibu sekalian, kita sering mengalami kesulitan dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena kita sering sulit mendengarkan suara Tuhan. Kita sering mendengarkan suara umum, atau kita sering mendengarkan suara kita sendiri. Enggak mau dengar suara Tuhan. Kita mendengarkan keinginan kita sendiri. Atau orang lain juga sering mendengarkan suara-suara di luar, mungkin paranormal, itu perlu diikuti suara paranormal itu. Atau mereka baca horoskop, atau mereka baca ramalan-ramalan, atau mereka pergi ke ahli baca kartu tarot, kartu ramalan. Saudara, kalau saudara mau melangkah bersama dengan Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau mencari orang-orang hatinya terbuka kepada Tuhan. Saudara, Tuhan selalu rindu agar kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dia inginkan saudara dan saya menikmati keindahan persahabatan. Menikmati keindahan persahabatan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Daud, dia katakan, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Mungkin saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen belasan tahun atau mungkin puluhan tahun. Namun sudahkah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku melangkah bersama dengan Tuhan? Sudahkah aku hidup setia bersama dengan Tuhan? Bila kita masuki tahun 2011 ini dengan hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh diingatkan ketika kami memasuki tahun yang baru ini, ketika kami memasuki tahun 2011 ini, Tuhan mau kami mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau kami melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan berikan kami hati yang mau bersandar pada Tuhan. Berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kami, diri kami masing-masing. Kami tidak jadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, kami juga berdoa bagi saudara kami yang lain, bila mereka juga dalam pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Di dalam kesulitan mereka, Tuhan mau datang pada mereka. dan Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Berikan pengharapan, kekuatan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Devrita Nainggolan yang sedang sakit. Tuhan mau tolong dia, Tuhan pimpin dia. Tuhan berkati segala usahanya Tuhan, sehingga dia boleh sembuh kembali. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu dengan segala program-program kerja yang sudah disusun. Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan bila kami semua boleh terlibat di dalam seluruh kegiatan gereja dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi para mitra pelayan kami, yaitu PAMA, MIKA, ABC, Reformata. Tuhan boleh pakai semua Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bila nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui media cetak, melalui radio, melalui audio visual, dan sebagainya. Bila semua Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, dan Tuhan boleh pakai kami melangkah bersama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan boleh pakai pemimpin negara kami, Tuhan, untuk boleh meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Ampuni dosa-dosa mereka, Tuhan, dan Tuhan berikan mereka rasa takut kepada Tuhan, sehingga mereka ketika bekerja, mengeluarkan peraturan-peraturan, mengeluarkan kebijakan, mereka boleh pesan kepada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi rakyat Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran, sehingga mereka boleh menanggung itu semua. Dan bila kami boleh bersama-sama masuk tahun 2011 ini dengan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak-Ibu sekalian, silakan berdiri. Kita bersama mengakui iman kita sesuai iman rasuli. Kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ada dua kantong persembahan yang akan dijalankan. Kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahanku menjadi pujian kita, dan biarlah pujian ini juga menjadi hidup kita. Kubawa kepada-Mu Tuhan, persembahanku. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yesus ku terimalah korban syukurku ini. Atas napas kehidupan yang Engkau beri, kami telah memasuki tahun yang baru di tahun 2011 ini. Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami, agar supaya kami mau mengevaluasi diri, hal-hal yang belum kami lakukan, Tuhan mampukan kami, agar supaya di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami boleh lebih lagi melayani Engkau, lebih lagi bersandar kepada-Mu ya Tuhan, agar supaya hari-hari kami yang kami lewati, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri, di mana kami boleh mengembalikan sedikit daripada berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak berhitung, tetapi kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, menjadi suatu persembahan yang harum, dan yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyempurnakan doa yang kami angkatkan ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama membacakan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. 3. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik. Thank you. sudah tempatkan saudara. Dan hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga saudara bisa melihat indahnya rencana Tuhan bagi kehidupan saudara. Pulanglah dengan berkat dari Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara untuk hidup berkarya buat Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Ya, mungkin pada waktu perayaan Natal yang lalu, saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Di sekalian saya juga ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Bila kita boleh masuki tahun baru ini penuh sukacita, karena ada rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, biasa minggu pertama di bulan baru kita ada acara Bina Wilayah, tapi untuk minggu ini ya belum ada. Jadi bulan Januari ini kita tidak ada Bina Wilayah, kita akan ada lagi nanti bulan Februari kita adakan Bina Wilayah. Ya, mari kita saksikan video pada yang berikut ini, silahkan.